Maka malam ini, malam pertama Dzulhijjah, Anda menyampaikan nasihat, Anda menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Anda hanya khawatir Allah menurunkan azabnya dan mencabut nikmatnya. Anda khawatir Allah menurunkan azabnya kepada kita dan mencabut nikmatnya. Maka wajib dijaga, wajib diperjuangkan, wajib diperjuangkan. Anda katakan hatta nyawa Anda, hatta nyawa Anda, Anda pertaruhkan untuk tempat ini. Allah lagi, Anda katakan, ya Allah lagi, maha juga milik Abu. Kalau itu bermasalah dan pondok memutuskan kamu keluar, keluar, keluar. Sama juga berlaku di semua. Walaupun anak takut dan anak berdoa, Allah maslahi fi dzurriyyati, Allah maslahi fi dzurriyyati.